Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Naam, apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Aba Asia. Fi'il mudhari adalah naam sebuah kata kerja yang menunjukkan kepada suatu kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Apa contoh fi'il mudhari, Abagosan? Yaktubu. Yaktubu fil mudhari. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya yaktubu adalah fil mudhari? Apa tandanya, Abadani? Nah, yaktubu dikatakan dia sebagai fil mudhari karena naam barakallahu fikum diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yang empat. Yaktubu, apa huruf mudhara'ahnya? Ya. Nah, kalau huruf mudhara'ah ya, mananya apa? Sedang atau akan menulis. Huwa. Nah, ya di sini ada mananya hu? Huwa, dia. Dia sedang atau akan menulis. Nah, contohkan fi'il mudhari yang huruf mudhara'ahnya hamzah. Sebelumnya huruf mudhara'ah ada berapa, Huzaifah? Empat, sebutkan. A, na, terus ya, ta. Nah, ana itu alif, begitu kan? Ana, alif, nun, atau bukan alif ya, hamzah, hamzah. Nun, ya, kemudian ta. Anai terkumpul dalam kalimat anai itu. Contohkan fi'il mudhari yang huruf mudhara'ahnya nun, wahyu. Nakra'u, apa artinya nakra'u? Kami sedang atau akan membaca. Contohkan fi'il mudhari yang huruf mudhara'ahnya ta, Aba Najiyah. Apa artinya taktubu? Tak tubuh. Dia telah menulis. Siapa dia ini? Laki-laki. Nah, tak tubuh. Tak dia. Dia seorang perempuan. Akan menulis. Apakah ada arti lain tak tubuh selain dia perempuan, Abali? Ada. Apa itu? Engkau seorang laki-laki akan menulis. Ahsanta. Ada berapa tasrif fi'il mudhari? Aba Yazid. 14. Coba ditasrif fi'il mudhari. 6. Aba Yazid tanpa melihat kitab yaktubu. Yaktubani, yaktubani, yaktubani, Tuduna, Tuduna, Tuduna, Tuduna, Tuduna, Tuduna. Ahsanta. Naam. Coba ditasrif fil mudhari. Yasjudu. Aba Ramdhani. Asjudu nasjudu. Naam, Aba Abdul Razak yakhruju. Yakhrujna. Ya khrujna. Ya khruj. Takhrujani. Takhrujna. Takhrujna. Naam. Aba Hakim yadkhulu. Yadkhulna. Ya rji'u Darman. Nah, Baba Nabil yaktubu. Tanpa dilihat. Yaktubna. Taktubna. Naam. Aktubu. Naktubu. Naam. Aba Hudzaifah yadhhabu. Yadhhabna. Nadhhabu. Naam. Aba Ahbab yajlisu. Naam. Tajlisuna. Naam. Aba Umar yaftahu. Naam. Aba Zuhair yaakulu. Ya'kulna. Ta'kuluna. A'kulu na'kulu. Atau a'kulu na'kulu. Nah. Aba Muhammad. Yashrabu. Yash Rab Nam Nam Fi'il Mudhari Nam Ya Shabab Ikra'u Ya Shabab Yaktubu Wahid Ithan Thalatha Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yaktubu Yasjudu. Yasjudu. Yasjudu. Yasjudu. Yaqtulu. Yaqtulu. Yaqtulu. Yaqtulu. Kan akulu yaktulu kota la yaktulu yadribu nam kita lanjut al fi'lul mudari'u fi'il mudari' Sekarang akan kita lihat pembagian fi'il mudhari dilihat dari sisi huruf akhirnya. Dilihat dari apa? Dilihat dari sisi huruf akhirnya. Dibagi menjadi tiga. Fi'il mudhari dilihat dari sisi huruf akhirnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sahihul akhir. Sahihul akhir. Yang kedua, mu'tallul akhir. Yang ketiga, al-af'alul khamsah. Yang ketiga, af'alul khamsah. Mari kita rinci satu persatu. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari' sahihul akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Fi'il mudhari sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya bukan huruf illat. Apa itu huruf illat? Huruf illat adalah huruf penyakit. Jumlahnya ada tiga. Huruf illat ada tiga. Yang pertama al-alif. Yang kedua al-waw. Yang ketiga al-ya'u, ya. Alif, waw, ya. Ini huruf apa? Huruf illat, alif, waw, ya. Yaktubu, sekarang apa huruf akhirnya? Ba. Huruf ilat atau bukan? Ba? Bukan. Berarti dia sahihul akhir. Berarti dia fi'il mudhari sahihul akhir. Yang kedua, yajlisu. Apa huruf akhirnya yajlisu? Sin. Berarti sin kan bukan huruf ilat. Berarti fi'il mudhari yajlisu fi'il mudhari sahihul akhir. Yakhruju. Apa huruf illah huruf akhirnya? Jim. Nah, jim bukan termasuk huruf illah. Berarti yakhruju fi'il mudhari sahihul akhir. Yadkhulu. Apa huruf akhirnya? Lam, lam bukan termasuk huruf illat. Berarti lam fi'il mudhari sahihul akhir. Yaqra'u, apa huruf akhirnya? Alif apa hamzah? Hamzah, hamzah huruf illat atau bukan? Bukan, berarti yaqra'u fi'il mudhari sahihul akhir. Faedah. Tanda rafa fi'il mudhari sahihul akhir adalah dhammah. Tanda rafa fi'il mudhari sahihul akhir adalah dhammah. Berarti yaktubu ini marfu atau mansub atau majzum? Marfu. Yaktubu marfu. Mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Kenapa fi'il mudhari marfu? Karena apa? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Yaktubu fi'il mudhari marfu, hukum asalnya kosong, enggak ada didahului oleh yang menasabkan, enggak ada yang mendahului dari yang menjazmkan. Apa sahihul akhir? Fi'il mudhari yang akhirnya bukan huruf illat. Huruf apa? Huruf sahih, lawan dari huruf illat, huruf sahih. Kan namanya apa? Sahihul akhir. Yang sahih akhirnya, kan begitu. Nah, ya. Berarti fi'il mudhari sahihul akhir. Akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya huruf sahih bukan huruf illat. Apa itu huruf illat? Ada berapa? Tiga, alif, waw, ya. Yang kedua, fi'lul mudhari mu'tallul akhir. Fi'lul mudhari mu'tallul akhir. Apa itu fi'lul mudhari mu'tallul akhir? Fi'lul mudhari mu'tallul akhir adalah fi'lul mudhari yang akhirnya adalah huruf illat. Fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf illat. Tadi sudah disebutkan huruf illat ada berapa? Tiga. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. aiwa, ayu sama. Naam. Alif wa ya. Contoh fi'il mudhari' mu'tallul akhir yad'u artinya sedang menyeru, sedang berdoa. Sedang atau sedang beribadah. Apa huruf illatnya yad'u? Al-waw. Waw huruf illat? Naam. Waw termasuk huruf illat. Berarti yad'u fil mudhari mu'tal akhir. Contoh kedua, yagzu, berperang. Gozwah, perang. Yagzu, berperang. Apa fi'il madinya? Goza, yagzu. Apa huruf ilatnya, apa huruf akhirnya yagzu? Al-waw. Waw termasuk huruf ilat? Naam. Nah, yagzu. Berarti yagzu fil mudhari mu'tallul akhir. Barisan yang kedua, yarmi. Artinya melempar atau memanah. Menombak. Menembak. Yarmi. Apa huruf akhirnya? Ya. Ya huruf ilat? Naam. Berarti yarmi termasuk contoh huruf fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Yazni. Apa ini yazni? Berzina. Apa huruf akhirnya yazni? Ya. Ya huruf ilat? Naam, berarti yazni fil mudhari mu'tallul akhir. Huruf ilatnya apa? Ya. Yagzu huruf ilatnya apa? Al-waw. Yang terakhir, yardha. Telah sedang ridha, yardha. Naam. Apa huruf akhirnya yardha? Alif. Naam. Alif termasuk huruf ilat? Naam, ya rida. Yanha, apa huruf ilatnya di sini yanha? Alif. Apa artinya yanha? Melarang. Yanha termasuk huruf ilat fil mu'tal akhir? Naam, karena huruf ilat di akhirnya itu alif. Yang yarda rida. Yanha melarang. Yang ketiga, af'alul khamsah. Apa arti af'al? Fi'il, fi'il. Karena af'al jama' dari fi'lun. Fi'lun, fi'lani, af'alun, fi'il, fi'il. Khamsah? Yang lima. Di sana ingat, ada asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Di sana ada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Beda ini semuanya. Asmaul khamsah apa saja? Abuka. Apa lagi? Akhuka. Apa lagi? Hamuka. Apa lagi? Fuka. Apa lagi? Zumalin. Ini apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda rupanya apa? Al-wawu. Tanda mansubnya? Alif. Tanda majrurnya? Ya. Abuka, abaka, abika, akhuka, akhaka, akhika. Naam. Hamuka, hamaka. Naam. Hami, hamika. Naam. Ini af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Bukan isim-isim yang lima. Mana saja fi'il-fi'il yang lima. Atau sebelumnya. Nama lain af'alul khamsah adalah amsilatul khamsah. Nama lain apa? af'alul khamsah adalah amsilatil khamsah. Apa sih amsilah? Contoh-contoh yang lima. Mana af'al khamsah yang pertama? Yang pertama, yaf'alani. Yang kedua, taf'alani. Yang ketiga, yaf'aluna. Yang keempat, taf'aluna. Yang terakhir, taf'alina. Ada yang lupa pada pembahasan mu'talakhir, yaitu tanda rofa mu'talakhir. Apa tanda rofa fi'il mudhari' mu'talakhir? Kalau fi'il mudhari' sahih lahir, tanda rofanya apa? Dhammah. Kalau mu'talakhir, tanda rofanya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah tanda rafa'nya. Adapun tanda rafa' daripada af'alul khamsah adalah thubutun nun, tetapnya nun. Yaf'alani ada nunnya? Liyaf'alani ada nunnya? Ada. Nun itu sebagai tanda rafa'nya. Adapun alifnya sebagai pelakunya yang menunjukkan dua, yaf'alani. Yang kedua, taf'alani. Yang ketiga, yaf'aluna. Yang keempat, taf'aluna. Yang kelima, taf'alina. Inilah yang disebut dengan af'alul khamsah. Apa nama lain af'alul khamsah? Amsilatul khamsah. Semua fi'il yang timbangannya seperti ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina adalah af'alul khamsah. Kalau ditanya, mana af'alul khamsah dari yaktubu? Apa kita sebutkan? Yaktubani. Satu. Dua. Taktubani. Tiga. Yaktubuna. Empat. Taktubuna. Lima. Taktubina. Itu af'alul khamsah. Mana af'alul khamsah dari yajlisu? Apa kita sebutkan? Yajlisani. Kemudian? Tajlisani. Yajlisuna. Tajlisuna. Tajlisina. Iya. Nah, berarti yang tepat af'alul khamsah atau amsilatul khamsah? Contoh-contoh yang lima atau fil-fil yang lima? Yang lebih tempat amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Karena apa? Bukan hanya yaf'alani menjadi asmaul khamsah, yaf'alul khamsah, tapi semua fi'il mudhari ada di sana af'alul khamsah. Iya. Mana af'alul khamsah dari yasjudu? Yasjudani. Kemudian tasjudani. Kemudian yasjuduna, kemudian tasjuduna, kemudian nam tasjudina. Dipahami? Itu dia. Jadi semua fi'il mudhari diambil tasrif fi'il mudhari lima untuk af'alul khamsah. Ini saja. Maka yang yaf'alani sebagai polanya, timbangannya. Nam. Ya, semua fi'il yang seperti ini bunyinya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina adalah af'alul khamsah. Cuma lima. Coba lihat di tasrif fil mudhari yaktubu. Yaktubu yaktubani. Yaktubuna. Di sana ada diambil lima untuk menjadi af'alul khamsah. Yaitu apa di sini? Yaktubani, taktubani, taktubuna, taktubina. Sehingga yang paling tepat namanya adalah amtilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Dari fi'il. Saya ulangi. Fi'il mudhari dibagi. Berdasarkan huruf akhirnya dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama. Sahihul akhir. Yang kedua. Mu'talul akhir. Yang ketiga. Af'alul khamsah. Apa yang dimaksud dengan sahihul akhir? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf illat. Huruf illat ada berapa? Tiga, sebutkan. Alif, waw, ya. Nah, contoh fi'il mudhari sahihul akhir. Yaktubu. Apa huruf akhirnya yaktubu? Nambah. Bab khabar. Yang kedua, fil mudhari mu'tallul akhir. Apa arti fil mudhari mu'tallul akhir? Fil mudhari yang huruf akhirnya huruf illat. Huruf illat ada berapa? Tiga, sebutkan. Alif wa ya. Contohkan fil mudhari yang mu'tal akhir huruf illatnya wau, seperti apa? Yad'u dan yagzu, apalagi? Banyak lagi di kaum muslim. Iya, tidak terbatas. Contohkan fi'il mudhari yang huruf illatnya ya. Yarmi, apalagi? Yazni, apalagi? Yahdi. Nah, apa? Yakwi, kawa yakwi, kuat. Hah? Nakli, bukan. Api isim itu. Apa? Yajri, berlari. Yajri. Yahki, menceritakan. Yabki, menangis. Nah. Yaski, minum, memberi minum. Nah. Ya. Kemudian contohkan fi'il mudhari mu'talul akhir yang huruf illatnya alif, apa? Ya rida, apa lagi? Yanha, apa lagi? Apa? Yakhfa. Apa lagi? Hah? Ya. Yanha. Hah? Apa Bali? Bali? Ah, Bali. Dihukum ya Bali ini. Yahya nama orang atau bukan fi'il? Hah? Nama orang kan? Bukan fi'il. Nah, apa artinya Yahya? Ayo, cepat-cepat saya. Apa artinya? Yahya. Haya. Nah. Kalau menghidupkan yuhyi, ahya yuhyi. Nah. Baik. Apa? Yumna. Yumna isim, sebelah kanan. Benar. Ini kata kerja ini. Fi'il, kan judulnya fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian, mana yang disebut dengan af'alul khamsah? Sebutkan, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu ya kalau disebutkan. Mana sebutkan af'alul khamsah? Sebutkan apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu yang dimaksud apa? Af'al khamsah. Jangan terbalik dengan asmal khamsah. Tamrin. Ij'al al-af'al khamsa fi hadhihi al-af'al. Jadikan af'al khamsa pada fi'il-fi'il berikut ini. Gampang kan? Yajlisu. Dicari af'al khamsanya. Apa saja yang pertama? Yajlisani. Yang kedua? Tajlisani. Yang ketiga? Tajlisun. Yajlisuna. Yang ketiga, empat? Tajlisuna. Yang kelima? Tajlisina. Iya. Af'al khamsa dari yasjudu. Yasjudani. Tasjudani. Yasjuduna. Tasjuduna. Tasjudina. Nah. Af'al khamsa dari yadkhulu. Sekali lagi, kalau ditanya sebutkan af'alul khamsah, apa kita sebutkan? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Naam, wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu. Apa itu? Yaf'alani sebagai pola saja. Pola. Wazan. Iya, wazan saja. Iya. Iya. Contoh apa dari tasrifil mudhari, nah, yang sewazan dengan yaf'alani maka dia fa'aluhum khamsah. Ya, hanya contohnya saya pola saja. Nah. Nyam. Yarmi, ya, kalau Yarmi itu ya dia, bukan ya. Yarmi seharusnya ada titiknya di sini. Yarmi seharusnya ada titiknya, ya dua. Hah? Yang tidak ada titiknya seperti Yardo, berharokat fathah dia. Sebelumnya harokat fathah. Ya, yang sebelumnya harokat fathah dia berarti alif. Yang sebelumnya harokat kasrah berarti dia ya. Yarmi, gitu ya. Nah, itu bedakan. Nah, wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.